بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini bisa bertemu kembali, bertatap muka di majlis salim. Yang mudah-mudahan kita dengan ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah tentang al-jannah, surga. Yang dikandung maksud tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan semangat untuk kepada kita masing-masing, semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal saleh. Karena al-jannah itu tidak diraih dengan bersantai-santai, apalagi tanpa beramal. Itu hanya lamunan tanpa adanya usaha, impian yang tidak akan pernah tercapai. Satu hadis yang para ulama menjelaskan tentang hal itu adalah Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, qaribu wa saddidu atau saddidu wa qaribu. Saddidu, berbuat baiklah kalian. Waqaribu, dan bertaqarrublah. Berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awal hadis ini memerintahkan kita untuk beramal, untuk beribadah. Karena itu menjadi sebab seorang meraih al-jannah. Saddidu waqaribu. Beramallah, beribadahlah, bertaqarrublah kepada Allah. Wa'lamu, namun ketahuilah. Fa innahu la yanju ahadukum bi'amalihi. Tetapi ingat, tidak seorang pun selamat dari neraka, masuk ke dalam jannah semata hanya mengandalkan amalan perbuatannya saja. Layanju, tidak seorang pun di antara kalian selamat dari api neraka kemudian masuk dalam al-jannah hanya semata mengandalkan amal perbuatannya saja. Qalu, "Wa ma anta ya Rasulullah?" Kemudian para sahabat bertanya kepada beliau sendiri, "Wa ma anta ya Rasulullah? Tidak pula engkau ya Rasulullah?" "Wa ma ana?" "Tidak pula aku." Illa, kecuali karena ayyatahammadiyani Allah birahmati minu wa fadl. Aku masuk dalam surga dan selamat dari api neraka tak lain karena limpahan rahmatullah dan keutamaannya yang Allah berikan kepada aku. Urutannya kaum muslimin, seorang masuk ke dalam al-jannah itu karena rahmatullah yang Allah berikan kepadanya. Bukan semata mengandalkan amalan perbuatannya, ibadahnya saja. Karena apa? Amalan kita sangat sedikit. Al-jannah sangat megah, sangat mewah, sangat mahal. Semata amalan kita tidak bisa untuk membeli harga atau katakanlah membeli surga, tidak bisa. Amalan kita sangat sedikit sekali. Sampai pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam al-jannah bukan karena saya sudah beramal, saya harus masuk surga. Enggak, kamu siapa? Setiap kita masuk ke dalam al-jannah, tak lain karena rahmatullah kepada kita. Itu poin pertama. Rahmatullah, kasih sayang Allah yang Allah limpahkan kepada kita. Keutamaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Amalan yang sedikit ini dengan rahmatullah bisa menyebabkan masuk dalam al-jannah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah seorang yang sudah dipastikan sebagai ahlul jannah. Itu sudah dipastikan. Karena Allah telah memberikan kepada beliau limpahan rahmah, limpahan kasih sayang, limpahan keutamaan kepada beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka siapapun orangnya yang ingin masuk ke dalam al-jannah, dia harus mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya dia mendapatkan limpahan rahmah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmahnya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dikarenakan beliau adalah orang yang paling taat kepada Allah, paling melaksanakan ajaran Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, ketakwaannya, keimanannya, amal solehnya, orang yang terbaik indallah di sisi Allah azza wajalla. Maka kita untuk bisa masuk ke dalam al-jannah tidak ada cara lain kecuali mengikuti amalan yang beliau amalkan, mengerjakan apa yang beliau kerjakan, meyakini apa yang beliau yakini. Dengan itu Allah akan memberikan limpahan rahmah. Jangan memakai teori lain. Karena teori lain itu tidak ada contohnya yang telah diberikan rahmah padanya, yang sudah ada kepastiannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti bid'ah-bid'ah, jangan mengikuti pemahaman-pemahaman dan amaliyah-amaliyah yang lain. Hanya satu jalur ini saja. Seorang yang sudah nyata-nyata mendapatkan rahmat dari Allah, nyata-nyata mendapatkan keutamaan dari Allah, nyata-nyata dijamin masuk surga beliau, maka kita pun harus mengikuti beliau. Tanpa mengikuti beliau, mustahil kita akan masuk dalam al-jannah. Karena al-jannah ini ada yang memilikinya, yaitu Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membikin aturan-aturan yang harus dilakukan oleh manusia dan jin apabila mau masuk ke dalam al-jannah. Di antaranya adalah beriman, beramal saleh yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dengan kalimat lain yang sedang kita sampaikan, untuk menggapai al-jannah itu butuh power yang kuat, butuh energi, butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Ini agar kita raih al-jannah, surga yang penuh dengan kenikmatan, yang ma la'inun ra'at, yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatar al-qalbi bashar, dan belum pernah terbesit dalam dada manusia keindahannya, kesempurnaannya, kemewahannya, kelezatannya. Hadirin yang belakang, kita saja usaha di dunia ini dengan kesungguh-sungguhan, keseriusan, sampai-sampai dibahasakan dengan banting tulang peras keringat. Hah? Bahasa Jawanya ndas, jadi sikil-sikil jadi ndas, Pak. Saking usaha ini pun supaya dapat sukses duniawi, yang itu harganya paling berapa juta, ratus juta. Apalagi meraih al-jannah. Sehingga meraih al-jannah itu bukan hanya sekedar impian, ngimpi saja tanpa adanya usaha yang nyata, itu tidak mungkin. Bisa difahami hadirin? Nah, dengan kita kajian yang singkat ini, dalam waktu yang singkat ini, satu jam ke depan, adalah pembahasan tentang nikmat yang ada dalam al-jannah yang Allah telah siapkan untuk kita bersemangat lagi guna meraihnya dengan sungguh-sungguh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita masuk kepada beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lihat, beriman kaitannya dengan qalbu. I'tiqadnya benar, tauhidnya benar, imannya benar. Dan demikian pula dengan di susul berikutnya amalan secara lahiriah. Dituntut kita dua-duanya. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannat. Kabar gembira itu berupa bagi mereka surga-surga. Yang tajri min tahtil anhar. Yang mereka itu mendapatkan kenikmatan yang pertama disebutkan dalam ayat ini. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Satu bangunan atau satu tempat tinggal yang sangat indah. Yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Seperti apa itu? Tidak bisa digambarkan dengan benak kita masing-masing, pikiran kita masing-masing, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Dalam ayat ini disebutkan, kullama ruziku minha min thamaratin rizqan, qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa tubihi mutasyabiha. Mereka setiap mendapatkan rizki, maka mereka mengatakan, ini adalah rizki yang dulu pernah kami diberi, thamarah, buah-buahan, dan yang lainnya. Waktu bimtasyabiha walahum, itu hanya sekedar sebagai penggambaran atau penyerupaan. Kita makan makanan di bumi ini, buah-buahan di sana pun ada. Dari sisi jenisnya serupa, namanya serupa. Adanya anggur, adanya tufah, adanya macam-macam buah-buahan. Tetapi dari sisi lezat, itu kelezatan sangat jauh berbeda. Sangat lezat yang ada dalam al-jannah. Walahum fiha azwajun mutahharatun, bagi mereka istri-istri yang disucikan. Azwajun mutahharah, istri-istri yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini ya kaum muslimin adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala sekelumit tentang al-jannah. Di dalam terdapat sekian banyak makanan, minuman, keindahan, kebun-kebun dan taman-taman yang begitu indah. Di dalamnya juga terdapat istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hurul ain atau qurtul ayun, penyejuk pandangan bahasa kitanya, dan mereka adalah wanita-wanita yang sangat cantik. Para bidadari-bidadari yang memang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi istri-istri orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bagian itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Disebutkan pada ayat yang lainnya, ayatnya banyak ya kaum muslimin. Tapi kita mungkin membaca beberapa saja. Di antaranya juga disebutkan pada surat An-Nisa ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57 hampir serupa dengan ayat tadi di atas. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga-surga, taman-taman yang sangat indah. Tajri min tahtil anhar khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Kekal di dalamnya untuk selamanya. Lahum fiha azwajum mutahharatun. Diulangi kembali oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat yang ini. Dan berulang-ulang. Bagi mereka istri-istri. Istri-istri yang banyak. Yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak pernah tersentuh. Lam yatmishunna insun wala jan. Wanita-wanita bidadari itu tidak pernah tersentuh oleh seorang manusia pun dan oleh seorang jin pun. Yang begitu cantik, yang tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata cantik itu. Tetapi sepakat bahwa itu pasti Cantik bahkan tidak ada satupun di dunia yang secantik dengan bidadari. Yang kaya apa? Angel gambarnya, Pak. Hadirin kaum muslimin, itu disiapkan untuk kita-kita ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Hadirin yang kemuliaan, disebutkan pada kalimat yang berikutnya. Pada surat Al-Hijr ayat yang ke-48 45-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Lihat, bertakwa itu adalah iman dan amal saleh. Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beriman dan diwujudkan dengan amal saleh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannati wa'yun, mereka ditempatkan di dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Wa'yun, dan di situ terdapat mata air-mata air yang begitu indah. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya dengan selamat dan penuh dengan keamanan. Kalimat selamat dan aman mungkin bagi kita sekarang ini tidak terasa. Apa sih manfaatnya selamat dan aman itu? Tetapi bagi mereka-mereka yang di wilayah konflik, wilayah perang, wilayah terjadi pembantaian, wilayah itu rasa takut tiap hari, tiap saat, maka rasa aman menjadi sesuatu yang sangat berharga. Sangat aman, rasa aman itu sangat diharapkan. Konflik berhenti, pembunuhan berhenti, pembantaian berhenti. Aman itu diharapkan sekali. Apalagi kelak nanti di yaumul qiyamah. Di sana ada neraka yang siksaannya begitu dahsyat. Azab yang tiada terkara. Azab yang betul-betul dahsyat. Karena apinya sekian kali lipat daripada api dunia. Hadirin yang mulia, ketika seorang dimasukkan ke dalam al-jannah dengan selamat dari berbagai macam siksaan-siksaan, selamat dia. Dan diberikan jaminan keamanan. Tidak ada lagi yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Tidak ada lagi sesuatu yang ditakutkan dalam hati dia. Aman, sentosa, damai, gemah, ripaloh, jinawi, tentram. Tidak ada satupun yang ditakutkan. Itu kehidupan yang sangat nikmat. Sangat mahal harganya untuk menjadikan situasi seperti itu. Dan itu tidak ada kecuali fil jannah. Hadirin kaum muslimin, rahimani warham jami'an. Di antara bentuk kenikmatan dalam surga lagi, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin, dan kami cabut dari hati-hati mereka sifat dengki, sifat pemarah, sifat emosi, sifat iri, sifat murka, semua bentuk sifat yang jelek dicabut, dihilangkan dari hati-hati mereka. Dan mereka pun berhadapan ikhwanan, bersaudara, di atas diban-diban mereka, di atas tempat-tempat duduk mereka, bercengkrama, penuh dengan ketenangan, kedamaian, persaudaraan yang hakiki, tanpa adanya satu pun sifat kejelekan. Tidak ada lagi ketersinggungan, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kata-kata kotor, tidak ada lagi kata-kata makian. Tenang, damai, semuanya tidak ada dalam hatinya sifat kebencian. Itu juga sebuah kenikmatan yang tiada tara. Sementara ini kalau kita di dunia, kita dapati orang marah, jengkel. Kita dapati orang permusuhan. Atau orang menyakiti diri kita. Atau kita yang menyakiti orang lain. Ada dengki, ada iri. Macam-macam hati kita itu. Sekarang bersaudara, sekarang berteman, besok bisa jadi musuh. Karena adanya persaingan dagang atau yang lain-lainnya terjadi sehingga menjadi musuh. Hadirin yang kami muliakan, besok mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam al-jannah. Amin. Kita akan merasakan kehidupan tanpa adanya ghil, kedengkian, kemarahan, kebencian. Itu ada dalam al-jannah. La yamassuhum fiha nasabun. Tidak akan menyentuh mereka rasa satu pun dari penyakit. La yamassuhum, tidak akan menyentuh mereka nasabun. Nasab itu sakit, demam, pusing atau lemah, letih, lelah, loyo, boyoken, serepet, ya. Enggak ada, Pak. Hilang semua penyakit itu. Tidak ada satupun yang menyentuh mereka penyakit itu. Walaupun makanannya serba berlemak, serba kolesterol, serba nikmat, tidak ada lagi penyakit di jannah. Minumannya, minuman susu, madu, terus seperti itu kehidupannya. Otomatis butuh penyaluran. Paham penyaluran, Pak? Ya. Butuh penyaluran. Sudah disiapkan oleh Allah bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang setiap saat siap untuk melayani. Masya Allah. Begitu kehidupannya. Al-yawm ahlul jannah itu disebutkan dalam surat Yasin, fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum alal araiki muttaki'un. Penduduk surga hari ini, inna ahl jannatil yawm fi syughulin fakihun. Penduduk surga di hari ini, mereka dalam keadaan kerja, memiliki kesibukan. Ada syughul. Syughul itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia pekerjaan. Penduduk surga itu ada pekerjaan. Loh, ini kerja ngulet apa sih? Duit apa? Ini gue nateng dunia apa ngulet duit? Ada kerjaan yang sangat nikmat. Kerjaan yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, dan yang lainnya. Al-Imam Ibn Ikrimah, Imam Mujahid. Sepakat dengan kalimat iftidadul abkar. Pekerjaannya adalah memecah keperawanan bidadari. Itu pekerjaannya, Pak. Karena bidadari memang dalam keadaan perawan terus. Urban atroba. Terus dalam keadaan perawan. Itu pekerjaannya. Pagi, siang, sore, malam. Masya Allah. Nang dunia, Pak. Oh, lara boyok. Serepetan. Lemes. Dua siji beta siya. Apa menloro, Pak. Kejantanannya kurang. Hadirin kaum muslimin. Al-jannah sangat nikmat. Sekali lagi. Harus sungguh-sungguh dalam meraihnya. Karena sesuatu yang mahal, tentunya kekuatan dan energi harus lebih banyak untuk meraihnya. Sehingga kalau seandainya dikalkulasi jannah dengan duniawi, berapa yang harus kita keluarkan untuk meraih dunia? Sedikit saja. Dunia itu adalah mata'un qalil. Kelezatannya sedikit, modalnya sedikit, waktu dan tenaganya pun sedikit. Untuk meraih jannah yang adalah kenikmatan yang abadi, kekal, penuh dengan kelezatan, serba luks, tentu modalnya lebih banyak, tenaga dan waktu lebih banyak, tentunya. Nih, kepripun, Pak? Kenyataannya kebalik. Sehingga surga sekedik, sehingga dunia pirang-pirang, wektale, tenagane, pikirane, modal duite, nego surga, layas, ngono sedekah 50.000. Kalau untuk bisnis 5 juta, 50 juta, bangkrut, gigit jari, dunia rentuk, akhiratnya kosong. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di akhir ayat menika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma hum minna bimukhrajin." Dan mereka tidak akan keluar dari surga. Mereka tidak akan keluar dari surga. Hadirin yang mulia, ini kenikmatan tersendiri. Ketika orang itu nikmat, sejahtera, tentram, damai, penuh dengan kenikmatan yang dipikiran dia. Jangan-jangan ini hanya sebentar. Jangan-jangan besok akan ada masalah, kebangkrutan. Jangan-jangan nanti akan dicabut nikmat ini. Jangan-jangan nanti akan jatuh miskin. Ada tetap kekhawatiran ke sana. Karena sudah banyak orang yang dulu sukses kemudian bangkrut. Dulu glamor duniawi sekarang minus. Dulu gaya hidupnya tinggi sekarang. Jangan-jangan jangankan tinggi, yang menengah pun dia sudah tidak bisa. Kalau dalam penduduk surga ini, kaum muslimin, nikmat terus dalam jannah dan tidak ada kekhawatiran berhentinya nikmat. Tidak ada kekhawatiran untuk tereliminasi keluar kamu digantikan orang lain. Tidak. Selamanya penuh kenikmatan. Antun'amu falatabasu abadan. Kalian akan selalu mendapatkan nikmat untuk selamanya. Dan tidak ada lagi rasa bosan. Tidak ada rasa berhenti. Terus dan terus dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa khawatir untuk keluar dari al-jannah. Mereka kekal di dalamnya. Yang berikutnya ya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin." Dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi maqamin amin, ditempatkan di tempat yang sangat aman. Sangat aman. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, penuh dengan keamanan. Fi jannati wa'yun, mereka berada dalam taman-taman yang sangat indah sekali. Serta uyun. Uyun itu adalah apa? Mata air yang begitu indah. Yalbasuna, mereka dalam surga memakai kain-kain yang terbikin dari sutra. Min sundus wistabrak. Sutra yang tipis dan juga sutra yang tebal. Mutaqabilin, mereka saling bercengkrama satu dengan yang lain. Berhadapan-hadapan. Tidak ada yang mengungkuri, semuanya saling menghormati. Mutaqabilin. Dalam keadaan kadalika, tentram seperti itu, damai seperti itu, penuh dengan kenikmatan seperti itu. Wazawajnahum bihurin in. Kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang sangat cantik jelita. Kami nikahkan mereka dengan para bidadari-bidadari yang sangat cantik jelita. Hadirin kami kan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita salah satu di antara kiat untuk meraih bidadari ini yang begitu cantik. Bahkan disuruh milih bidadari mana yang paling kau sukai, yang paling kau cintai untuk dibawa menjadi istrimu. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan, man kadzama al-ghayza wa huwa qadirun an yanfidahu. Barang siapa yang dia mampu menahan amarah, mampu menahan emosi, wa huwa qadirun, dalam keadaan dia mampu untuk meluapkannya, mampu untuk dia meluapkan emosinya, dia mampu. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Dia orang yang berwenang di situ. Dia mungkin orang takut dengan dia, dia mampu. Namun dia tahan itu. Da'allah yaumil qiyamati ala rusul khalaik. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia nanti di yaumil qiyamah. Dipanggil dia dengan disebut namanya yang mulia, dengan sebutan yang mulia. Ala rusil khalaiki, di hadapan pandangan-pandangan manusia, di hadapan kepala-kepala manusia, yakni manusia melihat hal itu, manusia menyaksikan hal itu. Fulan ibn fulan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, Allah yang memanggil penuh kemuliaan dan kehormatan. Hatta yuhayyirhum min al-'ur al-'ain ma syaa'a, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mempersilakan kepada orang tersebut untuk memilih bidadari mana yang paling dia cintai untuk diambil sebagai istrinya. Masya Allah. Pertanyaannya, mampukah kita menahan marah? Mari kita latihan. Ya, ada orang bikin marah, kita gak usah marah. Urusan duniawi, urusan kayak gitu aja kok marah. Diuji lagi supaya marah. Sampai ditanya, kenapa kamu kok gak bisa marah Pak? Bukan gak bisa marah, saya kuat. Tempiling bisa Pak. Tapi bagi saya tidak mau marah. Saya menginginkan bidadari kelak nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Sebuah pahala yang disiapkan. Hurul Ain yang sangat cantik. Bagi mereka-mereka yang mampu menahan marah. Sehingga kalau antum digoda sama istri untuk marah, jangan marah. Ya, jangan marah. Digoda lagi supaya marah, jangan marah. Istrinya bingung, kenapa suaminya kok gak bisa marah Pak? Digoda lagi supaya marah. Enggak, saya lagi kepengen bidadari. Cemburu dia yang marah, dia malah. Hadirin makan. Kita lanjutkan. Disebutkan dalam ayat yang lainnya. Yutafu alihim bisihafi min zahab. Wa akwabin fiha ma tashtil anfus wa taladul a'yun wa antum fiha khalidun. Akan diputarkan kepada mereka piring-piring, cangkir-cangkir yang begitu indah. Diputarkan makanan minum kepada mereka. Wa fiha ma tashtahil anfus wa taladul a'yun. Di dalam surga terdapat apapun yang diinginkan oleh hati-hati kita, oleh jiwa-jiwa kita. Kepengin apa ada di sana. Dan di dalam surga semua hal yang menyejukkan pandangan, menyejukkan hati, itulah penggambaran yang namanya al-jannah, yang tidak mungkin bisa kita gambarkan seperti apa itu, karena akan lebih besar, lebih indah daripada apa yang kita gambarkan. Dan disebutkan wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya akan kekal. Utilkal jannah allati urithtumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah akan berikan kepada kalian, yang kalian akan mewarisinya, akan meraihnya dengan sebab amalan-amalan yang telah kalian lakukan. Berarti meraih jannah itu adalah dengan apa? Usaha. Hadirin yang kemuliaan, masih banyak ayat-ayat untuk bisa lihat sendiri nanti di rumah, di surat Ad-Dukhan ayat ke-52 sampai 57. Kita masuk kepada beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang kenikmatan dalam al-jannah. Kita bacakan di antaranya hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin bab yang terakhir dalam kitab ini. حديث رسالة جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون. Penduduk surga mereka makan dan mereka minum. Namun apa? ولا يتغوطون. Namun mereka tidak pernah buang air besar. Wala yadfilun atau wala yamtahitun. Mereka juga tidak pernah mengeluarkan ingus atau kotoran dari hidung. Mereka juga wala yabulun, tidak pernah kencing. Apa tidak bahaya ya? Kalau kita makan sampai kenyang, minum sampai kenyang, tidak BAB, tidak BAK, enggak berak, enggak kencing, penyakit tempat operasi niku, penyakit. Lah ahlul jannah makan minum sepuasnya, namun mereka tidak mengeluarkan kotoran sama sekali. Baik dari jalur depan kencing ataupun jalur belakang berak ataupun dari mulutnya kotoran-kotoran, ludah, ingus, riak dan yang lainnya, tidak. Terus apa yang keluar dari tubuh mereka? Rasul melanjutkan ucapannya. Walakin ta'amuhum dzalika jitha. Akan tetapi makanan-makanan dan minuman mereka itu akan keluar dalam wujud bentuk keringat. Karishil misk. Keringat itu mengeluarkan bau yang sangat sedap. Seperti halnya minyak misik, minyak kasturi, minyak yang paling wangi di muka bumi ini. Itu yang keluar dari tubuh mereka. Keringat yang itu adalah minyak wangi yang paling wangi. Kalau kita sekarang keringetan betul Pak? Keringetan. Ambunnya beripun apok. Ambunnya seperti itu. Ya kita di dunia wa'alaikum muslimin, itu barang sesuatu yang memang harus dibuang. Sesuatu yang memadori tubuh kita. Dan Allah ciptakan itu dengan bau yang seperti itu. Agar kita berbersih, bersuci dari itu. Nanti di yaumul qiyamah, satu hal yang sangat luar biasa. Mereka makan, mereka minum, tetapi mereka tidak mengeluarkan kotoran. Yulhamuna tasbih wa takbir. Mereka mengucapkan tasbih dan takbir sebagaimana mereka yulhamuna nafs, mengeluarkan nafas-nafas mereka. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang tadi kita bacakan, hadis Muslim. Yang berikutnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, a'dadtu li'ibadis salihin. Aku telah siapkan. A'dadtu itu fi'il madhi yang maknanya telah. A'dadtu, aku telah siapkan. Li'ibadis salihin, bagi hamba-hambaku yang salihin. Lihat wahai kaum muslimin, sifat orang yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah adalah hamba-hambaku yang salihin. Marilah kita memenuhi sifat tersebut. Karena Allah telah menyiapkan. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu telah ada. Telah ada. U'iddat lil-muttaqin dalam ayat disebutkan. Telah kami siapkan bagi orang yang bertakwa. A'dadtul ibadis salihin. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang salihin. Ma la'ainun ra'at. Satu tempat. Yaitu al-jannah. Ma la'ainun ra'at. Yang belum pernah terlihat oleh mata-mata manusia. Tempat seindah itu. Seindah itu. Di dunia ini banyak tempat-tempat yang indah. Baik itu pegunungan atau laut atau mungkin yang lain-lainnya. Banyak. Yang sudah kita lihat dan itu menakjubkan. Bahkan mungkin gambar-gambar yang di setting sedemikian rupa sehingga nampak indah sekali. Al-jannah lebih daripada itu. Karena mata manusia dari zaman Adam sampai sekarang, sampai yaumul qiyamah, miliaran manusia belum pernah melihat indahnya seperti itu. Masya Allah, ini al-jannah. Kemudian yang berikutnya, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit dalam dada manusia. Waqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kalian jikalau kalian ingin membuktikan hadis ini. Yakni kalian ingin membaca hal yang seperti itu juga terdapat dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Fala ta'lamu nafsun, tidak ada satupun jiwa manusia, Tidak ada satu pun manusia yang mengetahui apa yang Allah siapkan bagi mereka yang masih tersembunyi di sana, yang manusia tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarkannya, dan tidak pernah merasakan itu. Allah sembunyikan itu. Ya, min qurrati ayunin, yang berupa segala bentuk yang menyejukkan hati, termasuk badannya adalah qurratu ayun, cantiknya bidadari yang belum pernah terlihat di muka bumi ini. Hadirin yang kami muliakan, menunjukkan bahwa tidak ada satupun wanita di muka bumi ini yang semisal dengan bidadari. Bidadari lebih cantik daripada itu semuanya. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami', Nabi menyebutkan ada istilah imra'atun min ahlil jannah. Hurul 'ain, bidadari itu ada tiga nama. Hurul 'ain, qurratul a'yun, dan imra'atun min ahlil jannah. Law tala'at imra'atun min ahlil jannah. Kalau seandainya muncul satu wanita dari penduduk surga, la dha'at ma bainahuma. Muncul, maka akan bersinar antara dia dengan permukaan bumi ini. Bersinar. Saking putihnya, saking mengeluarkan cahaya yang begitu hebat, menyala. Nabi menyebutkan tentang kerudung-kerudungnya wanita dari penduduk jannah itu. Nabi mengatakan, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada bumi beserta isinya. Bagaimana dengan wanitanya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerudung yang nilainya lebih mahal daripada bumi beserta isinya? Wanitanya tentunya yang paling cantik. Dan itu disiapkan bagi orang-orang yang salihin. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang lainnya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khalaqallahu tabaarak wa ta'ala al-jannata labinatan min dhahab wa labinatan min fiddah. Allah ciptakan surga, bangunan-bangunannya, istana-istananya terbikin dari batu batanya, terbikin dari emas. Ada juga batu batanya terbikin dari fiddah, perak. Wa malatuha misk. Malatuha al-misk. Wa qala laha takallami faqalat qad aflaha al-mu'minun. Allah berkata kepada jannah, bicaralah kamu, maka surga mengatakan, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan kenikmatan al-jannah itu. Hadis yang serupa dengan itu ya kaum muslimin, sebutkan khalaqallahu al-jannata labinatan min dhahab wa labinatan min fiddah wa gharasaha wa qala laha takallami faqalat qad aflaha al-mu'minun fadakhalatha al-malaikatu faqalat tuba laka manzil al-muluk. Allah menciptakan jannah, batu-batanya terbikin dari emas, batu-batanya terbikin dari perak. Allah menumbuhkan, menciptakan tumbuh-tumbuhan begitu indah, baik itu zuhur atau ghabah, tanaman-tanaman kayu yang besar-besar, ataupun tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman hias yang begitu indah. Kemudian Allah berfirman kepada jannah, takallami, bicaralah engkau wahai surga. Faqal qad aflahal mu'minun. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Di saat itu para malaikat masuk dalam jannah. Kemudian malaikat mengatakan, tubalaki, sangat baik engkau. Engkau adalah tempatnya para raja-raja penuh dengan kenikmatan. Yang berikutnya ya kaum muslimin, disebutkan hadis riwayat Muslim masih dengan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. anna ibn Siyad salan Nabi sallallahu alaihi wasallam an turbatil jannah faqala bayda'un miskin khalis. Ibn Siyad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang turbah. Turbah itu kalau bahasa kitanya tanah atau ya al-jannah. Faqala bayda'un miskin jannah khalis. Satu hal yang susah diucapkan, warna putih yang murni yang terbikin dari misik, misik yang sangat wangi yang indah sekali. Masih banyak yang lainnya kaum muslimin. Kita masuk pada beberapa hadis yang lainnya tentang pohon yang ada dalam surga. Hadis yang sahih disahkan Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ma fil jannati min syajaratin illa wusnuha min zahab. Tidak ada satupun pohon dalam surga kecuali batang-batangnya terbikin dari emas. Ada satu pohon yang begitu besar sampai-sampai Nabi memberitahukan kalau seandainya ada orang yang menaiki kuda yang handal dengan perbekalan selama 100 tahun mayak tauha, dia tidak bisa sampai pada ujung dahan pohon tersebut. Saking besarnya pohon itu, ya kaum muslimin. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Inna fil jannati la syajaratun yasir raqibu ذوي الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقتوها." Di dalam surga terdapat satu pohon yang sangat besar. Yasirul raqib, orang yang menaiki kuda yang handal, asri, yang cepat. Selama 100 tahun. Ma yaqtuha, tidaklah bisa sampai pada ujung dari pohon tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang semisal dengan itu ada dua atau tiga, namun kita lewati pembahasannya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya. Hadis tadi kami sampaikan hadis Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan kalimat ma fil jannati syajaratun illa wuhusnuha atau wasaquha min dhahab. Dalam satu riwayat dia menyebutkan husnuha, dalam satu riwayat disebutkan syakuha. Tidak ada dalam surga satu pohon pun kecuali batang-batangnya dan cabang-cabangnya semuanya terbikin dari emas. Nah, kalau tadi pohon yang segitu besarnya berwujud emas ada di muka bumi ini, kemungkinan akan menjadi rebutan semua negara ingin memiliki pohon yang sebegitu besar. 100 tahun belum sampai di ujung dahan tersebut. Dan itu terbikin dari emas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dari Imam Muslim, masih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Inna Allah azza wa jalla yaqul li ahli al-jannah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penduduk surga. Allah berkata kepada ahlul jannah, "Ya ahlul jannah." Wahai ahlul jannah. Fayaqulun, mereka mengatakan, "Labbaik rabbana wa sa'daik." Wahai Rabb, kami memenuhi panggilanmu. Labbaik. Kami memenuhi panggilanmu. Karena mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khair fi yadik. Wal khair fi yadik. Dan semua kebaikan itu ada pada tanganmu, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, hal raditum? Allah bertanya kepada ahlul jannah, apakah kalian telah ridha dengan mendapatkan surga yang kalian telah merasakannya? Hal raditum? Fayaqulun, wa ma lana la arda. Wahai Rabb, Kenapa kami tidak ridha? Ya, ini sesuatu hal yang pertanyaan yang aneh. Ini sudah nikmat sekali. Sudah lux kehidupan yang penuh dengan kelezatan. Kami tidak ridha, ada apa? Sangat ridha berarti. Disebutkan di sini waqad ataitana ma lam tu'ti ahdan min khalqi. Engkau telah memberikan kepada kami sebuah kenikmatan yang belum pernah kau berikan kepada seorang pun di selain kami. Fayaqul. Allah kemudian bertanya lagi. Ala u'titum afdal min dhalik? Maukah kalian aku berikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada itu? Aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada itu. Fayaqulun. Ya Rab. Wa ayyu syai'in afdal min dhalik? Ahlul Jannah mengatakan, wahai Rab, sesuatu apalagi yang lebih daripada ini? Ini sudah puncak nikmatan. Ini sudah lux, semuanya serba enak. Ada lagi yang lainnya. Apa itu ya Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan, "Ahalla 'alaikum ridwani walan akhta walan ashatu." Dalam sebuah riwayat, "Walan aghdabu 'alaikum ba'dahu abadan." Aku telah berikan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian untuk selamanya. Hadirin kemakan, ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan sekali. Mereka telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya dan tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalam al-jannah. Kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nas hadis Nabi, masuk ke dalam jannah di awal-awal mula. Yang lainnya ngantri di belakang kita. Umat-umat yang lainnya di belakang kita. Umat nabinya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Salih, Nabi Hud di belakang kita. Loh, apa ada nasnya? Sudah pernah kami sampaikan. Nabi memberitahukan hal itu. Dan ini keutamaan umatnya beliau. Nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini adalah kaum yang terakhir. Dari sejarah umat manusia, Nabi kita Nabi yang terakhir. Maka kita adalah umat yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Artinya tidak ada lagi umat selain kita. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tetapi Nabi memberitahukan awwalun, kita adalah orang-orang yang pertama. Apa makna awwalun di sini? Awwalun fi dukhulil jannah, pertama-tama masuk ke dalam al-jannah. Masuk dulu umatnya beliau. Tentunya yang berhak masuk ke dalam al-jannah. Kalau dari umatnya beliau tetapi dia kafir musyrik, apa ada orang yang umatnya beliau kafir musyrik? Ada. Umat itu ada dua. Umatul da'wah dan umatul ijabah. Umatul da'wah adalah umat yang terkena dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkena kewajiban mengikuti Nabi, yang terkena kewajiban mengamalkan ketaatan kepada Nabi. Semua orang yang hidup di zaman semenjak beliau diangkat menjadi Rasul sampai yaumul qiyamah. Yang dia orang manapun, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropa, bangsa Yunani, Persia, bangsa Jawa, bangsa manapun, semua termasuk umatnya beliau. Bi'ithu lin-nasi kafah, aku diutus Allah Azza wa Jalla kepada umat manusia secara menyeluruh. Itu namanya umatul dakwah. Dengan ini, ketika mereka tidak mau mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dihukumi kafir. Karena mereka mengkafiri seorang Nabi yang Allah utus kepada mereka semuanya. Beda dengan Nabi-Nabi yang sebelumnya. Ketika mereka kaumnya Nabi Musa, maka harus beriman kepada umatnya Nabi, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa. Di zaman itu ada Nabi Syuaib. Umatnya Nabi Syuaib beriman kepada Nabi Syuaib dan syariatnya masing-masing dengan Nabi dan umatnya masing-masing. Mereka tidak mengkafirkan kepada umat yang bukan termasuk umatnya. Adapun kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya terkena dakwah beliau dan mereka dikatakan kafir ketika tidak mau beriman kepada beliau. Bisa difahami hadirin? Kemudian yang berikutnya umat ijabah, orang-orang yang mau menerima dakwahnya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam disebut dengan ummatul ijabah. Orang-orang yang menerima dakwahnya beliau, mereka adalah muslimin. Hadis yang tadi kami sampaikan, orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berangsur-angsur mereka masuk. Yang pertama Nabi kita, yang kedua disusul oleh para sahabat Abu Bakar Siddiq dan berikutnya seterusnya. Sampai kita bagian dari mereka insyaAllah. Termasuk rombongan dari pengikut Nabi Muhammad SAW yang pertama-tama masuk dalam Al-Jannah. Dan kita berharap kepada Allah untuk menjadikan kita bagian dari mereka-mereka yang yadkhulun Al-Jannah bi khairi hisabin wal adab, yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Begitu selesai di mahsyar, kita langsung dipersilahkan masuk dalam Al-Jannah. Tidak melalui hisab. Masya Allah. Dan ini adalah grade yang paling tinggi, kelas yang paling tinggi, yang sangat mewah. Dan kita berharap kepada Allah seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, setelah selesai umatnya Nabi Muhammad masuk dalam Al-Jannah, barulah disusul umat-umat yang lain sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita bacakan oleh kaum muslimin adalah sebuah hadis yang menyebutkan tentang orang yang paling terakhir masuk ke dalam jannah. Berarti dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Bagaimana kok bisa? Penduduk surga kaum muslimin, ada yang masuk ke dalam jannah langsung, ada yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Untuk kemudian Allah keluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, tentunya bagi kita menginginkan masuk dalam surga tanpa merasakan azab terlebih dahulu. Dan itu bisa kita raih selama kita mentaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan, ada dua riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Yang pertama disebutkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ma adna ahli jannati manzila, wahai Allah, surga yang seperti apakah yang paling rendah? Adna, adna itu paling rendah, paling bawah. Faqal, Allah Subhanahu wa taala menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'da ma adkhala al-jannatul jannah. Dia adalah seseorang yang masuk, didatangkan, yaji, didatangkan ba'da, setelah masuknya alul jannah ke dalam jannah. Yakni semua yang Allah izinkan masuk dalam jannah itu sudah masuk semuanya. Masuk semuanya. Dan kita sudah di dalam surga. Amin. Dan orang ini orang yang terakhir didatangkan. Maka dikatakan kepada orang tersebut, fayuqalulah udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Silahkan masuk kamu ke dalam surga. Fayaqul, ay rabbi, kaifa wa qad nazal wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhdhatihim. Ya Allah, begitu dia masuk dalam surga, dia melihat, ya Allah, semua sudah dihuni orang, sudah ditempati oleh orang, manusia sudah mengambil bagiannya mereka masing-masing. Bagaimana saya tidak lagi mendapatkan tempat? Takhayyal ka'annaha mal'a. Dibesitkan di benak dia seakan-akan surga itu telah penuh oleh penduduknya dikarenakan memang ini orang yang paling terakhir. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, atarda an yaqul lak mithlu mulki malakin min mulukid dunya? Wahai hambaku, maukah kamu aku jadikan engkau memiliki tempat yang luas, kemewahan dan kesejahteraan sebagaimana mulku mulukin min muluki dunya, mulku malakin, di antara raja-rajanya dunia atau raja di rajanya dunia, maukah kamu aku jadikan itu menjadi seorang yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sebagaimana raja di antara raja-raja dunia? Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala, laki-laki tersebut mengatakan, raditu rabb, aku ridho ya Allah dengan diberikan keistimewaan yang seperti itu. Fayaqul, Allah kemudian mengatakan, lakadzalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, itu untukmu, yakni luasnya wilayah, mewahnya kehidupan, layaknya seorang raja di dunia, itu untukmu dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini lima kali lipat daripada raja-raja yang ada di dunia ini. Luasnya tanah itu bukan hanya hektaran, bahkan bernegeri-negeri, berpulau-pulau luas sekali. Itu untukmu. Dalam keadaan dia seperti itu, fayaqul fil khamis, raditu rabb, orang itu mengatakan, aku ridho, aku ridho, aku ridho. Sudah senang dia. Maka Allah mengatakan kembali, hadza lak wa asyratu amsalih, itu untukmu dan aku kali lipatkan 10 kali lipat lagi. Masya Allah. Kalau ditakar itu berapa hektar? Berapa hektar itu berapa? Di sini apa? Meter, 1 meter berapa ratus ribu, Pak? Di Wonosobo sudah berapa juta? Itu kalikan uangnya berapa kira-kira, Pak? Masya Allah. Sudah 10 kali lipatnya. Berarti menjadi berapa? 5 kali 10 sama dengan 50. Daripada raja-raja dunia. Walaka masydahat nafsuk wa talazzat ainuk. Allah kemudian katakan, untukmu segala apa yang kamu inginkan dan segala apa yang menyejukkan kedua matamu. Kepengen apapun ada. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan dalam hadis yang lainnya, hamba tersebut disuruh untuk berangan-angan. Tamanna ya abdi, silakan engkau berangan-angan. Silakan engkau meminta sesuatu apa yang kami inginkan. Maka hamba itu berangan-angan. Dan semua apa yang diinginkan olehnya, yang diangan-angankan olehnya, ada. Terus ada. Minta apa ada, terus diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama dalam riwayat yang lainnya, Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan, ini tafsir ayat Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Di waktu itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, tudzakiru bi ghadaratihi, diingatkan dengan berbagai macam permohonan-permohonannya selama ketika di dunia. Alasta qad sa'alani kadza? Wahai hambaku, bukankah dulu kamu minta ini? Diingatkan. Diingatkan kamu minta ini, langsung ada. Kamu dulu berdoa minta ini, diadakan. Terus semuanya permintaan dipenuhi di waktu itu. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Hadirin yang melakukan, ini penggambaran surga yang paling apa? Bawah. Adna, adna itu paling rendah, paling bawah. Dan bagaimana lagi dengan surga yang paling atas? Musa melanjutkan pertanyaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala. Musa melanjutkan, Rabbi fa'alahum manzilatan. Wahai Rabb, bagaimana lagi dengan surga tinggi yang paling mewah? Bagaimana bagaimana kayak itu? Faqala ulaika alladhi aradtu harastu karamatahum biyadi. Itulah mereka, ulaika. Mereka itulah orang-orang yang aku inginkan. Aku hiasi surga itu. Yaitu menumbuhkan berbagai macam tanaman. Wa khatamtu 'alaiha, dan aku khatamtu 'alaiha, menutup padanya. Falam taru 'ainun wa lam tasma' udhunun wa lam yaqtur 'ala qalbi bashar. Surga itu tidak terah, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, dan tidak pernah terbesit dalam dada-dada manusia. Qala wa misdaquhu fi kitabillah. Kemudian Rasul menyebutkan, dan yang membenarkan berita ini dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Azza wa Jalla, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada satupun orang yang mengetahui balasan yang Allah sembunyikan dalam jannah dari kenikmatan-kenikmatan yang menghiasi pandangan-pandangan mereka. Hadis yang serupa dengan ini kaum muslimin disebutkan dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inni la'alamu akhiru alladhi inni la'alamu akhiru ahli an-nari khurujan minha wa akhiru ahli al-jannati dukhulal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni la'alamu, sungguh aku mengetahui akhiru orang yang paling terakhir, khuruja minan nar, keluar dari neraka, dan orang yang paling terakhir, ahli jannah, yang masuk dalam jannah. Nabi mengetahui. Rajulun, beliau berkisah, dan kisah ini adalah wahyu. Rajulun, seorang laki-laki, yakhruju minan nari habwan, dia keluar dari neraka dengan merangkak. Fayaqulullah jalla wa ala lahu, idhab fadkhul al-jannah wa yambaku, pergi engkau dari neraka, pergi sana, masuklah engkau ke dalam al-jannah. Fayatiha, maka dia pun berusaha untuk datang dan masuk ke dalam al-jannah. Fayukhayyal ilaihi annaha mal'a, maka dihayalkan di benak dia seakan-akan surga itu telah penuh, penduduknya sudah penuh padat, dan dia tidak mendapatkan tempat dalam surga. Fayaqul ya rab wajadtuha mal'a, wahai rab, aku mendapati surga ini telah penuh, mal'a, sudah penuh surga ini. Fayaqulullah jalla wa ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, idhab fadkhulil jannah, diulangi kembali, pergi kamu ke sana, wahai hambaku, pergi kamu ke sana, masuklah ke dalam surga. Fayatiha, dia pun mendatangi kembali. Fayukhayyil ilai annaha mal'a, untuk berikutnya yang kedua kali, dihayalkan di benak dia, surga telah penuh, karena dia orang yang paling terakhir. Karena mal'a, seakan-akan surga itu telah penuh. Fayarji'u, dia pun kembali lagi. Fayaqul ya Rabb wajadtuha mal'a, ya Allah, surga, aku telah menemuinya, aku telah mendapatinya, surga dalam keadaan penuh. Bagaimana ini? Saya orang terakhir, enggak dapat lagi bagian. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, fayaqulullah lahu, idhab fadlul jannah, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha. Allah ulangi lagi yang ketiga kali. Pergi kamu ke dalam surga, masuk sana. Aku siapkan untukmu, fa innalaka, sesungguhnya untukmu, misla dunia, seperti dunia ini, wa asyrata amsalha, bahkan 10 kali lipatnya daripada dunia ini. Allahu Akbar. Orang yang paling kaya di muka bumi ini tidak bisa mengantongi bumi beserta isinya. Hah, enggak ada. Apa ada, Pak? Semua tanah di muka bumi ini sertifikatnya atas nama dia, yang lainnya ngontrak. Orang paling kaya dia berarti. Enggak ada. Ini orang yang paling terakhir masuk ke dalam al-jannah. Yang dia awalnya sudah penuh bingung mau nempat di mana. Kita semuanya sudah dalam surga, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ya Rabb. Kita selalu berharap kepada Allah Azza wa Jal di tengah-tengah talim kita. Sebagaimana sunnah Nabi, kalau beliau membaca tentang jannah, beliau memohon kepada Allah. Allahumma inni nas'alukal jannah, Allahumma inni nas'alukal jannah, Allahumma inni nas'alukal jannah. Kita pun meniru itu di salah-salah talim kita, kita memohon kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Taala sehingga kita ketemu di surga nanti di zaman Allah Subhanahu wa Taala. Disebutkan di sini, laka mithlu dunya, bagimu daratan seluas bumi ini, wahsyu tamzaliha, bahkan 10 kali lipatnya. Qala innalaka mithla 10 amsalid dunya, au qala, atau disebutkan dalam riwayat yang lainnya, innalaki mithla 10 amsalid dunya, engkau akan mendapatkan wilayah yang begitu luas seperti halnya 10 kali lipat dunia ini. Fayaqul, hamba tersebut karena saking keheranannya hamba tersebut mengatakan, atas harabi, ya Allah, apa engkau mentertawakanku, engkau menghinaku, engkau, karena bingung, masa iya sing bener baik, jawaban kita sudah, masa iya diberi seperti ini, wah masa ini jangan-jangan cuman apa ini. Hamba tersebut saking herannya mengatakan kata-kata itu, atad hakubi, apa engkau mentertawakanku, wa antal malik, dan engkau adalah seorang raja yang sangat besar, Allah Azza wa Jal. Qala falaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu, kata beliau Abdul Mas'ud mengatakan, aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak sampai terlihat gigi gerahamnya beliau. Di sini beliau tertawa karena kisah yang lucu tadi di atas, hamba tersebut yang tadinya mengatakan sudah penuh, ternyata masih ada tempat yang begitu luas, bahkan 10 kali lipat dari bumi ini. Kalau antum dikasih seperti itu, kira-kira apa, Pak? Apa sih benar baiklah? Apa iya? Aja kelewean lah bahasa kita seperti itu. Wah masa iya? Masih orang kandil. Masa iya? Diberi yang luas itu. Masya Allah. Allahu Akbar, itu jannah. Dan itu sekelumit kecil dari berita ini sampai ke dalam ayat hadis. Jannah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam meraihnya, menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah dengan serius, ittiba'us sunnah, bertakwa ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi yang lain. Kita mari sama-sama untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pada hadis yang lainnya. Masih ada waktu sedikit. Hadis yang menyebutkan tentang sifat orang yang masuk dalam al-jannah, saya bacakan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahlal jannati layatara'una ahlal ghurafi min fawqihim, sesungguhnya ahlul jannah akan melihat dari atas-atas mereka orang-orang yang di dalam surga itu, kama tarawna al-kawqaba dhurri al-ghabir fil ufuqi min masyriq wal maghrib litafadli ma bainahum, sebagaimana mereka bisa melihat satu dengan yang lain sebagaimana bintang-bintang yang ada dalam di arah barat maupun timur. Hal itu dikarenakan keutamaan di antara mereka yang berbeda-beda. Qalu ya Rasulullah, di ujung hadis ini saya bacakan, para sahabat mendengar keindahan surga seperti itu, yang terbesit di benak para sahabat adalah, tilka manazilul anbiya, itu paling tempat tinggalnya para nabi, yang semewah itu, yang seindah itu, bahkan disebutkan khaymah min lu'lu, perkemahan Situ nadiran 60 hasta terbikin dari berlian yang begitu indah. Diamond, bukannya crown diamond, diamond yang situ nadiran 60 hasta. Insyaallah. Yang nilainya bermiliar-miliar itu. Itu punya para nabi paling itu. Nah, kalau kami, ya enggak lah masa dapat yang kayak gitu. Bahasa kita seperti itu. Para sahabat mengatakan, tilka manajil amya la yablugha ghairuhum. Itu adalah tempat tinggalnya para nabi. Kita enggak akan bisa mendapatkan itu.